Baik Afwan Buya, karena masih ada waktu, kami akan membacakan beberapa pertanyaan lagi dari media sosial. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah dari Solo mau bertanya, apakah hukum pernikahan seorang wanita yang menikah lagi tetapi anaknya tidak merestui pernikahan tersebut? Seorang wanita menikah lagi, kemudian anaknya tidak merestui. Baik, hai para anak, kami seru kepada semua para anak. Para anak yang menemukan ayahandanya duda atau ibundanya janda, ini seruan kepada anak. Wahai para anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu. Akan tapi anda harus sadar bisa memandang ibunya sebagai seorang wanita yang mungkin punya kebutuhan khusus. Mungkin punya kebutuhan khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan seorang suami. Kecemburuanmu kepada ayahandamu tidak boleh menghalangi, tidak boleh menjadikan dirimu menghalangi ibumu untuk mencari yang halal. Boleh. Jangan seorang anak tidak semestinya seperti itu. Ibunya adalah seorang wanita normal dalam urusan syahwat normal. Yang enggak boleh adalah melakukan syahwat yang haram. Tapi kalau seorang wanita ingin menikah, bukan aib, bukan celah. Seorang wanita yang tidak punya suami lalu ingin menikah, tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada yang bisa melarang siapapun. Karena urusan pribadi, dan ini urusan rasa takut kepada Allah. Zina haram, memuaskan sendiri juga haram. Jalan satu-satunya adalah nikah. Maka seorang anak yang menghalangi ibunya atau bapaknya menikah lagi sementara mereka memang membutuhkannya, itu dosa sama dosanya seorang bapak yang melarang anaknya menikah padahal anaknya sudah membutuhkannya. Sama. Bahkan bagi seorang anak wajib memberi nafkah ayahnya yang tidak punya istri. Kemudian melihat ayahnya butuh, enggak punya duit, seorang anak wajib memberikan biaya mahar untuk menikahkan. Karena apa? Urusannya kepada Allah. Sama, hei bapak, jangan kau tunda-tunda menikahkan anakmu yang sudah gandeng-gandeng dengan laki-laki. Awas, terjerumus dalam zina. Hina, hina, hina. Na'udzubillah. Seorang wanita, memang banyak ada macam-macam model wanita. Di saat suaminya meninggal, dia semakin dingin. Bisa. Semakin dingin karena mungkin dia lebih konsentrasi kepada anaknya. Bisa, mungkin ada wanita semacam itu. Tapi ada wanita yang di saat suaminya meninggal, mungkin tiba-tiba bergolak syahwat. Dibuka pintu halal. Kalau tidak dibuka, melakukan yang haram, zina sekali adalah hina. Kami sampaikan kepada semuanya, takutlah kepada Allah, jangan main-main urusan perzinaan. Hina, rendah, busuk. Maka buka pintu halal. Wahai para anak, jangan kau halangi ibumu untuk menikah. Sebesar apapun kecintaan kepada ayahmu, ketahuilah ayahmu lebih kecewa jika ternyata punya mantan istri berzina. Kalau menikah tidak akan menjadi sebab kecemburuan. Alamnya di alam arwah, alam barzah, alamnya beda. Jadi seorang bapak keluarga di saat melihat saudaranya yang ada di dunia, sebab orang di alam barzah itu tidak terikat dengan materi, bisa menyaksikan cuma tidak bisa komunikasi saja. Maka ada penyesalan kalau ternyata melihat istrinya melakukan zina, apalagi na'udzubillah karena mungkin selama ini dia menelantarkan dan sebagainya, dia menyesal. Tidak boleh semacam itu, tidak boleh dilarang. Maka seorang anak salah kalau melarangnya. Kemudian seorang ibu kalaupun menikah, hendaknya jangan dulukan hawa nafsu. Kalau kepermasalahannya hanya masalah kebutuhan, maka tentunya musyawarah yang baik dong. Jangan seperti anak muda lagi, gandrung. Anak muda saja enggak boleh. Kalau tidak kan dia enggak mau. Pokoknya harus dengan dia. Enggak benar. Bahkan mungkin pernah kita mencoba, kalau saya pilihkan orang lebih bagus, lebih ganteng lagi gimana? Enggak mau, pokoknya dia. Ini sudah enggak beres ini. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya sudah nuruti hawa nafsu. Kalau urusannya kebutuhan, kebutuhan. Agar selamat. Baik, seperti itu. Anak-anak, jangan sampai engkau larang orang tuamu untuk melakukan yang halal. Yang inna'udzubillah. Kalau tidak, karena seorang anak tidak bisa mewakili. Dan sama seorang bapak ibu. Jangan menghalangi anak-anakmu untuk menikah jika sudah usianya. Dan dia sudah membutuhkannya. Jangan sampai anda membiarkan mereka masuk ke haraman. Dosa besar di hadapan Allah yang nama berzinaan. Mukaddimah zina, WA, SMS, dan seterusnya. Mukaddimah. Pacaran, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allahu a'lam bishawab.